Darman urang sadang serang. Guys 7 tahun dagang jeruk ditangguh. Tetang tuh di mana mangkalna. No penting masara mewah tempatna. Lamun kudu nyerita mah nyetang tuh capek. Nanggung jeruk unggal poe init isuk balik sore. Bari bati teh sapirangannya kudu dikumaha. Dengan sakitu kenyataan. Komodo imang Darman teh boga anak. No masih di SD kene. Kaperluan anak teh lo bakaci. Dada gening ayo nama sekolah teh segala duit. Waduh. Ongkoh wajib belajar, nya wajib mah tinggal wajib. Tapi hari kernu sangsara mah anger weh sesak napas nyamangin aja. Kungsi hiji waktu budak memang Darman, temenang asup sekolah. Bulantaran tilu bulan can mayar SPP. Mang Darman bati ngahelas. Darek dikumaha deui puguh hirup sakitu-kituna. Komo kapan dagang jeruk mah tetang. Tu hayang beak satanggungan teh. Bisa sapoe, bisa sabulan. Nyaku sabah bawah dari jalan ke pasar Mang Darman nginjem na kasahade imun lain ke tukang renten. Dagis pugu ari tetangga nama Sarwawai. Imah nungan segede kandang monyete suratna diborah ke nyatong lewas. Lamun waktu malikan lewih nate ditangtukan sakitu persena. Dagis pugu ari tukang renten mati bahala oge lewih edan batan ucing garong. Lewe dan batan ucing garong. Karunya teing Mang Darman eger mah hirup kapence. Ayano nambah ngagencet Mang Darman uyuhan tepejet. Tapi ayah rimah namanya anger. Disaprak boga hutang Mang Darman beki getol kana dagangna. Unggal poe udar ider susuganan jeruk beak. Aya batir ada leuwih rek dipake nyicil hutang. Dasar jama mun keur siang sagala ge mata owah. Keur nagombi hiji jalan jeruk acan, payu-payu acan. Kurunyung rombongan tibu. Mang Darman kate waktu lui tanggungan anak diangkut kana truk. Mang Darman bati gogonek. Basa nampak keputusan yen tanggungan jeng jeruk nak kudu ditebus sakitu. Opat poet di harita Mang Darman niat rek nebus. Da kabeneran aya kene duit sesa panginjeman di ucing garong teh. Sing horeng kening sing horengan tinggal tanggunganana. Jerukna teuing ka mana. Duka dileg-leg pusah. Mang Darman tong kaget Mang Darman. Hirup mah heuheuy jeung deudeuh. Mun keur seuri cape seuri, mun keur ceuri cape ceuri. Tong kaget Mang Darman. Bangsa urang mah rea nu aneh. Kahandap ngagalaksa. Kaluhur leletah. tong pipilweun urang Mamang Darman, bae da dodo jama biasa. Ceuk kolot-kolot urang teh mah hirup pinuh dodo jateh lir ibarat lempang nanya. Depan kitu. Engke mun geus nepi ka puncak sok manggih pemandangan enak. Sugan we atuh Mang Darman. Surat imah sugan katebus teu. Tanggungan mah nya tarimakeun we Mang Darman. Daloba pisan jelema beki jeruk teh. Tibum ge meureun beukeun kana jeruk mah. Da jelema eta oge. Atuh sugan isuk pageto. Hirup urang jadi caang deui Mang Darman. Da urang mah ukur ikhtiar. Hasil henteuna mah urang sangakeun we kana kagungan. Sing sabar Mang Darman, tong jadi dendam, tong jadi kiru hate, bisi hirup beki hese. Tong jadi kiru hate, bisi hirup beki hese.